Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.